Ros FM Jakarta. Hati bagaikan rumah. Ada tiga macam rumah. Yang pertama adalah rumah raja. Di dalamnya ada simpanannya, tabungannya, serta perhiasannya. Kedua adalah rumah hamba. Di dalamnya ada simpanan, tabungan, dan perhiasan yang tidak seperti yang dimiliki seorang raja. Dan yang ketiga adalah rumah kosong. Tidak ada isinya. Jika datang seorang pencuri, rumah mana yang akan dimasukinya? Apabila Anda menjawab, ia akan masuk rumah yang kosong. Tentu suatu hal yang tidak masuk akal, karena rumah kosong tidak ada barang yang bisa dicurinya. Karena itulah dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada orang-orang Yahudi mengklaim bahwa di dalam sholat mereka tidak pernah terganggu. Maka Ibnu Abbas berkata, apakah yang bisa dikerjakan oleh setan dalam rumah yang sudah rusak? Bila jawaban Anda adalah pencuri itu pasti akan masuk ke rumah raja, hal tersebut bagaikan sesuatu yang hampir mustahil, karena tentunya rumah raja dijaga oleh penjaga dan tentara, sehingga pencuri tidak bisa mendekatinya. Bagaimana mungkin pencuri tersebut mendekatinya, sementara para penjaga dan tentara senantiasa siap siaga di sekitar raja? Sekarang tinggal rumah ketiga. Maka hendaklah orang-orang berakal memperhatikan permisalan ini sebaik-baiknya dan menganalogikannya rumah dengan hati, karena inilah yang dimaksudkannya. Hati yang kosong dari kebajikan, yaitu hati orang-orang kafir dan munafik, adalah rumah setan yang telah menjadikannya sebagai benteng bagi dirinya dan sebagai tempat tinggalnya. Maka adakah rangsangan untuk mencuri dari rumah itu, sementara yang ada di dalamnya hanyalah peninggalan setan, simpanannya dan gangguannya? Hati yang telah dipenuhi dengan kekuasaan Allah, penuh dengan kecintaannya dan senantiasa dalam penjagaannya dan selalu malu darinya, setan mana yang berani masuk ke hati ini? Bila ada yang ingin mencuri sesuatu darinya, apa yang akan dicurinya? Setan tidak bisa mengganggunya kecuali dengan senjata yang dimilikinya, yang dengannya ia masuk dalam hati. Di dalam hati seperti ini setan mendapat senjata-senjatanya yang berupa syahwat, syubhat, hayalan-hayalan, dan angan-angan dusta yang berada di dalam hati. Saat memasukinya, setan mendapati senjata-senjata tersebut dan mengambilnya serta menjadikannya menetap di hati. Apabila seorang hamba mempunyai benteng keimanan yang mengimbangi serangan tersebut dan kekuatannya melebihi kekuatan penyerangnya, maka ia akan mampu mengalahkan setan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.